Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Telah kita kaji bersama bahwa amalan disebut amal salih, amalun salihun lil qabul, amal yang pantas bisa untuk dinilai pahala oleh Allah SWT apabila terpenuhi dua syarat. Syarat pertama adalah ikhlas. Syarat ikhlas ini adalah tuntutan dari syahadat an la ilaha illallah, saksian tidak ada Tuhan yang benar selain Allah. Dan syarat kedua adalah mutaba'ah, beramal mengikuti sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu, syarat ilmu. Ya, beramal dengan ilmu sesuai dengan tuntunan ajaran Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ini merupakan tuntutan dari syahadat persaksian anna Muhammadan Rasulullah, wasanya Muhammad adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kami sampaikan dalil-dalil dari Al-Qur'an yang mengumpulkan dua persyaratan ini untuk satu amal dikategorikan amal saleh. Kita akan membahasnya lebih merinci sekarang. Yang pertama yaitu syarat al-ikhlas. Kama qulna lakum annahu muqtada syahadati an la ilaha illallah. Sebenarnya telah kami katakan kepada antum bahwa ini adalah tuntutan dari syahadat persaksian an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang benar, sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda pada hadis-hadis yang sahih mengenai syarat keikhlasan dalam beramal, dan bahwasanya syirik menyekutukan Allah dalam beramal yang membatalkan keikhlasan, itu ditolak. Ya, amalan itu gugur, tertolak, ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda pada hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, pada hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata, yakni ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi. Karena penisbatan hadis dalam periwayatan itu bertingkat-tingkat, jika itu dinisbatkan kepada Allah, bahwa Allah yang berkata disebut hadis qudsi, itu yang paling tinggi. Ya. Nabi menyandarkannya kepada Allah, bahwa Allah berkata itu hadis qudsi. Apabila sahabat ya menisbatkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, maka itu hadis marfu' atau perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam, amalan Nabi marfu'. Jika itu ucapan atau perbuatan sahabat, itu mauquf. Jika itu penyandarannya hanya berhenti pada tabi'i dan yang dibawa tabi'i, maka itu maqtu'. Jadi yang paling tinggi dari tingkatan-tingkatan itu, mulai dari maqtu', ya, mauquf, marfu', hadis qudsi. Yang ditinjau dari segi penyandaran riwayat. Jadi pada hadis ini riwayat Muslim, Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam dari Allah, bahwa Allah berkata, ana aghna asyuraka, yani syirik. Ana, kata Allah, saya aghna asyuraka, yani syirik, adalah sesuatu yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Ya. Dari yang dipersekutukan oleh makhluk, saya yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Man 'amila 'amalan, barang siapa beramal dengan suatu amalan, asyraka fihi ma'i ghairi, dia menyekutukan pada amalannya itu bersamaku selainku, yang dari kalangan makhluk, taraktuhu, aku tinggalkan dia, wa syirkahu, dan kesyirikannya. Aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Arti ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan itu bukan amal saleh, karena bercampur dengan syirik. Tidak ikhlas. Sementara Allah yang paling tidak butuh disekutukan dengan selainnya. Allah maha sempurna. Huwal wahid, maha esa. Al-witr, ya, satu-satunya Tuhan, sesembahan. Maha kaya, maha mandiri, maha tidak butuh kepada selainnya. Maka sungguh sangat merugi dunia akhirat orang yang terjerumus dalam syirik, yang tidak memiliki keikhlasan. Kemudian rincian syirik ini, apabila syirik itu tingkatannya syirkun akbar, syirik besar, pelakunya menjadi musyrik, berstatus musyrik, murtad, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, dari Islam. Bukan lagi berstatus muslim. Statusnya berganti menjadi musyrik. Dia murtad, keluar dari lingkaran Islam, menjadi musyrik. Dan seluruh amalan-amalannya berguguran, yang besar dan yang kecil, berguguran semuanya. Saru haba'an manthura, menjadi berterbangan, berguguran, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 72. Allah menegaskan dalam surat Al-Maidah, nah, ayat 72, Allah berfirman, innahu may yusyrik billah, innahu man yusyrik billah, sesungguhnya perkaranya may yusyrik billah, barang siapa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya, berbuat syirik, syirik besar, faqad harrama Allahu alaihi al-jannah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atasnya jannah, surga, wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya adalah neraka, wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu dengan kezaliman yang besar, yaitu syirik akbar, zulmun azim, min ansar, penolong-penolong yang bisa menolong mereka. Tidak ada bagi mereka penolong-penolong yang bisa menolong mereka. Ini benar-benar masuk dalam kategori innal insana lafi khusr. Benar-benar lafi khusr itlaqan. Benar-benar dalam kerugian secara mutlak dunia akhirat. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Iyadan billah. Apabila syirik itu adalah syirik asghar, membatalkan keikhlasan pada amalan itu, amalan yang dicampuri dengan syirik kecil tersebut. Beda tadi dengan syirik akbar ya, syirik besar yang membatalkan keikhlasan secara menyeluruh, membatalkan keislamannya, menjadikannya murtad musyrik ya, sekalian tidak kita dengar. Adapun ini syirik asghar, syirik kecil. Konsekuensinya amalan yang dinodai, dikotori dengan syirik kecil, amalan itu mardud, amalan itu tertolak. Laki matalahu, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, gugur, tidak bernilai amalan itu. Ya, yang dinodai dengan syirik kecil tadi. Adapun amalan-amalan yang lainnya, adapun amalan-amalan yang lainnya yang tidak dicampuri, tidak dikotori, tidak dinodai dengan syirik kecil, maka tidak masalah, tidak ada kaitannya. Namun amalan tersebut yang dikotori dengan syirik tidak menjadi amal soleh, dikarenakan ada syirik kecilnya yang mencampurinya, yang merusaknya, sehingga tidak bisa diterima oleh Allah SWT, tidak bisa menjadi amal soleh yang dinilai oleh Allah SWT, gugur. Dan pelakunya tetap muslim, tidak membatalkan keislaman, hanya sebatas amalan itu saja yang tidak diikhlaskan itu karena bercampur dengan syirik kecil, itu saja yang gugur. Nah, secara umum, nah, jadi tadi itu penjelasan syirik kecil, syirik asghar yang membatalkan keikhlasan pada suatu amalan sehingga amalan itu tidak tergolong amal soleh. Terkait dengan pembahasan kita sekarang. Tetapi pembahasan secara umum yang namanya syirik asghar, syirik besar, syirik kecil, yang namanya syirik asghar, syirik kecil itu terbagi dua. Yang namanya syirik asghar, syirik kecil itu terbagi dua. Ada syirik kecil, syirik asghar yang zahir, ya, yakni tampak, tampak pada ucapan dan perbuatan. Ada ucapan dan amalan. Jadi tidak tersembunyi. Ya, terang-terangan. Tampak jelas pada qaul, pada ucapan ataupun pada amal perbuatan seseorang. Seperti al-halif bighairillah, bersumpah demi selain Allah. Bersumpah demi selain Allah. Ya. Jadi sebatas dia bersumpah demi selain Allah, tetapi dia tidak sampai mengagungkan sesuatu itu seperti pengagungannya kepada Allah. Hanya di lisannya dia telah bersumpah demi selain Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada unsur pengagungan kepada sesuatu yang dia bersumpah deminya itu, tapi tidak sampai dia setarakan dengan Allah. Karena jika diagungkan dia setarakan seperti Allah, maka itu syirik akbar. Nah, ini tidak, dia tidak sampai menyetarakan sesuatu yang dia bersumpah demi sesuatu itu, dia tidak setarakan seperti Allah dengan Allah. Hanya saja ada unsur pengagungan di situ. Ya. Sehingga di situlah letak syirik kecilnya. Ta'liqut tamimah, menggantung ya, jimat. Ya. Yang dianggap sebagai faktor sebab sehingga seseorang terlindungi dari mara bahaya dengan jimat itu, tamimah itu, baik pada orang besar maupun pada anak kecil. Anak kecil biasanya tamimah itu untuk dianggap sebagai faktor dia terhindar dari penyakit. Nah, padahal itu tidak ada kaitannya, tidak ada hubungan sebab akibat. Ya. Dan itu menjadikan satu faktor, satu perkara sebagai faktor yang tidak ditetapkan sebagai faktor dalam syariat Allah dan juga secara ketentuan takdir Allah SWT, sehingga itu tergolong syirik asghar. Ya. Ini diantara contohnya. Yang kedua, syirik asghar yang sifatnya khafi. Syirik asghar yang sifatnya khafi, tersembunyi, tidak tampak. Karena syirik tersebut terletak pada niat. Terletak pada niat, pada niatan seseorang, niat seseorang. Siapa selain Allah yang bisa mengetahui niat masing-masing? Itu sesuatu yang tersembunyi di hati, di kalbu. Hanya Allah yang Maha tahu. Alladhi ya'lamu qa'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Apa yang disembunyikan oleh dada? As-sarair fil qulub, rahasia-rahasia kalbu, niatan-niatan. Hanya Allah yang Maha tahu. Selain Allah tidak ada yang tahu. Itu rahasia tersembunyi. Nah, ini adalah syirik kecil yang tersembunyi ini, yang terletak di niat dalam hati, adalah riya, sum'ah. Wa iradatul insan bi amaliyat dunia. Riya, ingin dilihat orang lain untuk mendapat pujian. Sum'ah, ingin didengar oleh orang lain untuk mendapat pujian. Jadi niatnya bukan ingin mendapat balasan pahala dari Allah, tapi ingin mendapat balasan pujian dari orang, dari makhluk yang melihatnya beramal atau mendengarnya beramal. Wa iradatul insan bi amali dunya, niat seseorang dengan amalannya, niat yang dia niatkan adalah dunia, balasan duniawi, bukan balasan ukhrawi. Nanti kita akan belajar rinciannya lebih detail. Nah, di antara dalil yang menunjukkan, di antara dalil yang menunjukkan riya dan sum'ah tergolong syirik asghar, sabda Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis muttafaq alaih dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis Ibn Abbas muttafaq alaih, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man sam'a sam'a Allahu bih wa man ra'a ra'a Allahu bihi. Man sam'a sam'a Allahu bih. Man, barang siapa sam'a, bermaksud berniat memperdengarkan amalannya kepada orang lain untuk dapat sanjungan, sam'a Allahu bih, Allah akan membongkar kedoknya di hari kiamat nanti, di akhirat nanti, memperdengarkannya ya kepada manusia, memperdengarkan kebobrokan niatnya itu. Wa man ra'a ra'a Allahu bih, dan barang siapa berniat bermaksud untuk memperlihatkan amalannya kepada orang lain untuk dipuji, Allah akan membongkar kedoknya di akhirat nanti, dari kiamat nanti, memperlihatkan kedoknya itu kepada orang lain, kepada makhluk, dipermalukan, diperdengarkan dan diperlihatkan kedok busuknya itu di hadapan makhluk, dipermalukan dengan itu di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, balasan atas niat busuknya, niat jeleknya beramal hanya untuk dapat ujian, untuk memperdengarkan sum'ah, untuk memperlihatkan riya agar dipuji oleh manusia. Pada hadis yang lain, yaitu pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, dari sahabat Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Inna, sesungguhnya akhwafa ma akhafu alaikum, yang paling aku takutkan atas kalian, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Apa maksudnya ini? Kenapa syirik kecil yang paling ditakutkan oleh Nabi SAW menimpa umatnya? Karena tersembunyi, halus. Ya. Sehingga seseorang gampang sekali untuk terkena ini. Halus sekali, tersembunyi. Tidak terasa ternyata sudah riya lagi, sum'a lagi, warna-warnanya juga bermacam-macam, berwarna-warni. Nah, dihiasi oleh syaitan. Jadi tujuannya apa dengan peringatan hadis ini oleh Nabi SAW? Tujuannya agar umat benar-benar waspada selalu terhadap syirik asghar ini, terhadap riya dan sum'ah ini. Selalu waspada, jangan lengah sedikit pun. Sedikit saja lengah, masuk, kena. Ini paling ditakutkan oleh Nabi SAW. Qalu, para sahabat bertanya, wa masyirkul asghar, apa itu syirik kecil yang engkau paling takutkan itu, wahai Nabi? Makna pertanyaan sahabat. Qal, kata Nabi, ar-riya, riya. Kata Nabi selanjutnya, yaqulullahu azza wa jal li ashabi dhalika yawm al-qiyamah. Allah mengatakan, Allah azza wa jal akan mengatakan li ashabi dhalik, bagi para, kepada para pelaku riya. Allah akan mengatakan kepada para pelaku riya yawm al-qiyamah, di hari kiamat nanti, idza jazan nas, jika Allah subhanahu wa ta'ala membalas manusia dengan amalan-amalan mereka yang setimpal, Allah akan mengatakan kepada para pelaku riya itu balasannya. Allah mengatakan kepada mereka, idhabu, pergilah kalian. Idhabu, pergilah kalian. Ilal ladhina kuntum, kepada orang-orang yang kalian adalah kalian dulu. Tura'una fid dunya, kalian tuju, niatkan untuk kalian perlihatkan kepada mereka amalan kalian di dunia, untuk mendapat sanjungan mereka. Cari mereka itu. Fanduru, maka perhatikanlah, lihatlah. Hal tajiduna indahum jazaa, apakah kalian bisa mendapatkan balasan dari mereka sekarang? Ini sia-sia. Karena itu waspada ini, ya, benar-benar hati-hati, tidak boleh lengah sedetik pun, tidak boleh lengah sedetik pun. Hitungan detik, setan, musuh kita yang selalu mengintai kelengahan kita, masuk dia, kena kita. Ya, Rasulullah. Dan kita semua, ana yakin, menyadari hal ini. Betapa dahsyatnya serangan-serangan riya dan sum'ah itu dalam niatan-niatan kita yang harus selalu kita berjuang menghadapinya. Masyaallah, sarawal afiyah, kita cukupkan dulu dengan ini. Kita lanjut insyaallah pada pertemuan berikutnya, bi'innillahi ta'ala. Jazakumullah khairan. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.